Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'u da. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Ada hafalan enggak? Ada. Ada Mas'ar? Ya. Sebelum dilanjut, ya kemarin yang ada yang bertanya tentang mana taktafi bi gitu ya. Di sini disebutkan bahwa taktafi itu ditadmin makna tasluk. Karena dia muta'adi dengan ba. Ya, tasluk bi makna adkhala. Berarti bukan hanya dia ngikuti tapi dia juga dengan mempelajari qaid ini dia akan dimasukkan ke dalam jada as-shawab, jalan yang lurus. Bukan hanya dia mengikuti tapi dimasukkan pula dalam jalan yang lurus. Ya, makna adkhala berarti salaka bi. Maknanya dakhala, jadi menjadikannya butuh kepada dua maf'ul. Beda dengan salaka tanpa ba ya. Kalau salaka dengan ba jadi dua maf'ul ya. Maknanya dakhala. Ya baik, kita lihat syarahnya. Kemarin sudah kita baca matanya, kita ulang dari babul awal ya. Kita ulang dari babul awal. Al-babul awalu, bab yang pertama. Fi syarhil jumlati wa zikri aqsamiha wa ahkamiha. Tentang syarah penjelasan dari jumlah, yaitu definisi dari jumlah, makna dari jumlah. Wa zikri aqsamiha, dan juga penyebutan macam-macamnya. Penyebutan macam-macamnya, ismiyah, fi'liyah, jumlah sughra dan jumlah kubra. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Dan hukum-hukumnya. Di sini beliau Al-Azhari rahimahullah mendefinisikan hukum dengan ucapannya an-nisbatu tamatu baina syai'aini. Penyandaran yang sempurna antara dua hal. Ya, penyandaran sempurna antara dua kalimat. Seperti Muhammadun alimun. Ini kan penyandaran yang sempurna. Ya, dinisbahkan al-ilm kepada Muhammad. Muhammadun alimun. Antara dua perkara, Muhammad dengan alim. Atau ja'a khalidun. Ja'a dengan khalid. Ja'a dinisbahkan kepada khalid. Dan sempurna. Adapun penisbahan yang tidak sempurna seperti penisbahan idhafah, Abdullah, Ghulamu Zaidin, ini tidak sempurna. Atau sifat mausuf Muhammadun al-alimu misalkan, maka itu penisbahannya tidak sempurna. Ataupun hukum adalah an-nisbah, penyandaran yang sempurna antara dua hal. Ada di sana definisi yang lain yang dibawakan oleh ulama yang lain selain Al-Azhari, yaitu isbatu amrin li akhar. Isbatu amrin li akhar, isbatan au nafyan. Isbatu amrin li akhar, isbatan au nafyan. Penetapan satu perkara untuk yang lain, apakah sifatnya positif atau negatif. Contoh yang positif, ja'a Zaidun. Di sini diisbat, ditetapkan al-maji kepada Zaid. Isbat ini kan. Yang manfi, maja'a Zaidun. Ini juga hukum. Iya. Penetapan satu perkara untuk yang lain, apakah sifatnya positif atau negatif. Hukum. Ja'a Zaidun. Zaid dihukumi dengan kedatangan. Maja'a Zaidun. Zaid dihukumi dengan ketidakdatangan. Wa fihi ay fil babi al-awwali arba'u masail. Di dalamnya, yakni pada bab yang pertama. Pada bab yang pertama, ada empat masail. Masail adalah bentuk jamak dari mas'alah, wazan maf'alah. Yang biasanya wazan ini datang untuk masdar. Ya. Dan di sini dimaukan zat, ya zatnya. Minas su'al, diambil dari kata su'al. Wahia mayubarhanu alaihi fil ilmi. Ini juga yang hendak saya ulangi, ya. Mayubarhanu alaihi fil ilmi. Apa yang dia butuh kepada burhan? Bukti. dalam hal sabit tidaknya, benar tidaknya. Dan burhan inda al-mantiqiyin, yang dimaksud dengannya adalah dalil yang qat'i. Sesuatu yang dibutuhkan burhan, penjelasan yang qat'i, yang pasti, ya, dalam ilmu. Tapi yang rajih, yang benar, bukan hanya dengan burhan, yaitu dengan dalil yang qat'i, tapi yang dhanni pun masuk. Masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan padanya burhan, bukti-bukti, dalil-dalil yang qat'i ataupun yang dhanni dalam ilmu. Itu masalah. Atau kalimat yang lain dikatakan mayustadallu ala thubutihi wa wujudihi. Sesuatu yang dibutuhkan dalil untuk ditetapkan adanya, wa wujudihi, tetap dan adanya. Itu masalah fil ilmi, dalam ilmu. Sesuatu yang butuh ditegakkan padanya burhan, gitu ya. Burhan, bukti. Kalau burhan dalam istilah mantiqiyun hanya dalil yang qat'i, tapi yang benar dhanni juga masuk, dugaan kuat. Itu masalah, ya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, minal masailil arba'i fi syarhiha. Masalah yang pertama dari empat masalah adalah fi syarhiha, tentang syarah dari jumlah. Wa yastatbi'u dhalika dhikru aqsamiha wa ahkamiha. Dan hal itu diiringi dengan penyebutan macam-macamnya, hukum-hukumnya. Ya, wa yastatbi'u dhalik. Zalik kembali ke mana? Setelah syarah jumlah tadi, ya, masalah yang pertama dari empat masalah adalah tentang syarah jumlah. Dan setelah syarah jumlah akan diikuti penyebutannya dengan zikru aqsamiha, penyebutan macam-macam jumlah. Wahkamiha, dan hukum-hukumnya. Wal muradu bil aqsami al juz'iyatu lal ajza. Dan yang dimaksud dengan aqsam di sini, zikru aqsamiha, adalah al-juz'iyat, bukan al-ajza. Ada perbedaan antara al-juz'iyat wal-ajza. Ya. Kalau al-juz'iyat itu lebih umum daripada al-ajza. Dan al-juz'iyat itu berjalan di bawah keumuman, di bawah keumuman. Ya. Seperti jumlah, ini kan umum. Ya. Jumlah itu perkara yang umum. Di sana fi'liyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah masing-masing ada juz'iyatnya. Contoh-contohnya banyak jumlah fi'liyah itu. Zaidun qara'a Muhammadun al-Qur'ana ila akhirih. Jumlah ismiyah pun banyak juz'iyatnya. Muhammadun alimun, Muhammadun qa'imun, kan banyak juz'iyatnya. Sedangkan ajza itu lebih khusus. Ya. Dia lebih khusus. Dan kalau ajza itu berjalan di bawah juz'iyat. Seperti jumlah ismiyah. Muhammadun alimun. Ini contohnya jumlah juz'iyah. Ah, di bawah jumlah juz'iyah itu ada ajza. Muhammadun ini ajza, juznya. Alimun juznya. Lebih khusus, ya. Kalau contoh-contoh jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ah, itu juz'iyat. Adapun satuan-satuannya, musnad-musnad ilaihnya, seperti khoroja Muhammadun, khoroja, ini ajza. Muhammadun ajza. Dia berjalan di bawah juz'iyat. Yang dimaksud dengan penyebutan aqsam di sini adalah juz'iyatnya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Bukan ajza'nya, musnad-musnad ilaihnya. Yang dibahas tadi apa? Juz'iyatnya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Bukan bagian-bagian yang jumlah ismiyah dan fi'liyah itu tersusun darinya. Itu ajza namanya. Jumlah fi'liyah itu masuknya ke tadi, juz'iyat. Adapun elemen-elemen yang tersusun darinya jumlah fi'liyah itu ajza'nya. Ja'a Zaidun. Ini Zaid jumlah, Ja'a Zaidun jumlah murakkabah min juz'aini kan? Dari dua bagian. Ya, jadi al-juz'iyat itu lebih umum daripada ajza. Ya. Kalau ajza lebih khusus. Dan al-juz'iyat itu berjalan di bawah keumuman jumlah. Ini jumlah ini umum. Ismiyah, juz'iyatnya ini. Fi'liyah. Ya, kemudian satuan-satuan yang tersusun atau terbentuk darinya. Jumlah ismiyah dan fi'liyah itu ajzanya. Ya, yang dibahas di sini adalah juz'iyatnya tadi. Ismiyah, fi'liyah. Bukan musnad dan musnad ilaihnya. Kemudian i'lam, ketahuilah ayyul waqifu ala hadha al-musannifi, wahai orang yang mempelajari tulisan ini, memperhatikan, mempelajari tulisan ini, anna al-lafza al-murakkaba al-isnadiyya yakunu mufida, bahwasanya lafaz yang tersusun dengan tarkib isnadi, musnad dan musnad ilaih, yakunu mufida, terkadang mufid, berfaedah. Ini hukum asalnya dari tarkib isnadi mufid. Seperti ja'a Zaidun. Di sini ada musnad, yaitu apa musnadnya di sini? Ja'a Zaidun. Ya, ja'a. Iya kan? Zaidun musnad ilaih, ja'a sesuatu yang disandarkan. Musnad ilaih tempat penyandarannya. Ja'a Zaidun, mana yang disandarkan di sini? Ja'a al-maji, kedatangan kepada Zaid. Ini musnad musnad ilaih. Dan ini jumlahnya sempurna. Muhammadun alimun. Di sini juga musnad musnad ilaih. Sempurna. Mana musnadnya? Alim. Al-ilm disandarkan kepada Zaid. Nah itu. Atau siapa tadi? Itu hukum asal dari tarkib apa? Isnadi itu mufid. Tapi kalau disandarkan bersama taukid, bersama tarkib isnadi ini, kalimat yang lain, huruf atau selainnya, kadang menjadikan dia tidak lagi berfaedah. Seperti qoma Zaidun, ini mufid enggak ini? Mufid, ya? Tapi kalau ditambahkan by in qoma Zaidun, jadi mufid enggak? Enggak mufid. Ya. Sehingga dari sini diketahui bahwasanya yang namanya tarkib isnadi kadang mufid, kadang apa? Enggak mufid. Kapan enggak mufid? Ketika ditambahkan bersamanya kalimat yang lain, huruf atau yang lainnya. Wa ghairu mufidin, dan terkadang tarkib isnadi itu ghairu mufid, tidak memberikan faedah. Contoh in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, mufid apa ghairu mufid di sini? Ghairu mufid. Wa anna ghairal mufidi yusamma jumlatan faqat. Adapun tarkib isnadi yang tidak memberikan faedah, maka dia hanya disebut dengan jumlah. Wa annal mufida yusamma kalama, adapun yang berfaedah dari tarkib isnadi, maka dia disebut dengan kalam. Liwujudil faedah, karena adanya faedah. Wa yusamma jumlatan liwujudi tarkibil isnadi. Di sisi lain, yang berfaedah ini selain disebut dengan kalam, juga disebut dengan jumlah. Liwujudi tarkibil isnadi, karena padanya ada tarkib isnadi, tarkib isnadi. Musnad dan musnad ilaih. Ya, di sana ada tarkib yang lain. Tarkib idhofi, ini bukan kalam. Ya, tarkib masji, tarkib apa? Yang lainnya. Masih banyak kan sifat mausuf. Wa na'ni ma'asyara nuhati bil mufid. Dan yang kami maksud ma'asyara, di sini ala takhsis, mansub ala takhsis, akhussu ma'asyara nuhati, kami, yaitu saya khususkan para ahli nahu, yang kami maksud, yakni ma'asyara nuhah, para ahli nahu. Jadi akhussu ma'asyara an-nuhati. Yang kami maksud, ini khususnya mereka, para ahli nahu, yang kami maksud dengan al-mufid adalah, saya ulangi, yang kami maksud dengan al-mufid, haythu atlaqnahu fi bahthil kalam, ketika kami gunakan lafaz al-mufid ketika membahas tentang al-kalam, maka makna daripada al-mufid adalah ma yahsunu minal mutakallimi sukutu alaih. bihaitsu la yasiru sami'u muntazira li syai'in akhar. Apa yang boleh atau baik bagi si pembicara untuk berhenti diam padanya, di mana tidak menjadikan si pendengar menunggu-nunggu sesuatu yang lain, tidak lagi menjadikan si pendengar menunggu-nunggu kelanjutannya, kesempurnaannya. Itu baiknya seorang pembicara untuk berhenti padanya dan tidak menjadikan si pendengar menunggu-nunggu kelanjutannya. Ini disebut dengan apa? Al-Mufid. Wa bainal jumlati wal kalami umumun wa khususun mutlaqun. Dan hubungan antara jumlah dengan al-kalam adalah hubungannya sifatnya umumun wa khususun mutlaq. Keumuman dan kekhususan yang sifatnya mutlak. Apa itu makna umumun wa khususun mutlaq? Dijelaskan di sini. Ya. Oleh Al-Azhari. Wa dzalika annal jumlata aham minal kalam. Yaitu bahwasanya jumlah, ya, jumlah itu lebih umum daripada al-kalam. Kenapa? Li sidqiha bidunihi wa adami sidqihi biduniha. Karena yang namanya jumlah bisa dikatakan jumlah meskipun biduni tanpa kalam. Wa adami sidqihi biduniha. Ya, sedangkan kalam tidak bisa disebut dengan kalam biduniha tanpa apa? Jumlah. Nah itu. Ya, jumlah itu lebih umum daripada al-kalam. Mana umum? Bahwasanya jumlah itu lebih umum cakupannya dari kalam. Ya. Karena jumlah bisa dikatakan jumlah meskipun tidak ada kalam di situ. Dan sebaliknya kalam tidak bisa dikatakan kalam tanpa jumlah di dalamnya. Contoh, in koma zaidun. Ini jumlah kan? Dikatakan kalam bukan di sini, in koma zaidun. Bukan, kenapa? Ghair mufid. Sedangkan koma zaidun. Ini kalam kan mufid. Bisa dikatakan jumlah nggak di situ? Bisa, kenapa? Kan ada tarkib di situ. Saya pahami gini. Jadi jumlah lebih umum daripada al-kalam. Karena jumlah benar untuk dikatakan sebagai jumlah meskipun tanpa kalam. Dan sebaliknya, ya, kalam tanpa jumlah tidak ada. Fakullu kalamin jumlatun liwujudi at-tarkibil isnadi. Maka setiap kalam dikatakan sebagai jumlah. Liwujudi tarkibil isnadi. Karena di situ ada tarkib isnadi. Walayan akis aksan lughawiyan, dan tidak bisa dibalik dengan pembalikan lughawi, yakni laisa kullu jumlatin kalaman, tidak bisa dibalik seperti itu. Itu aks lughawi. Tidak boleh dikatakan semua jumlah kalam. Ya. Kenapa? Karena jumlah bagaimana? Ada yang mufid, maka itu bisa dikatakan kalam, ada yang ghair mufid, yang itu tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Nih. Li'annahu tu'tabaru fihi al-ifadatu bi khilafiha. Karena kalam itu dipandang padanya ifadah, faedah. Kalau ada faedah, maka dikatakan kalam. Kalau tidak ada, maka tidak dikatakan kalam. Bi khilafiha, berbeda hanya dengan jumlah. Sekedar ada tarkib saja, sudah bisa dikatakan jumlah meskipun tidak ada faedah padanya. Ala taro anna nahwa qoma zaidun, tidakkah kau perhatikan bahwasanya contoh qoma zaidun. Min qawlika, dari ucapanmu in qoma zaidun qoma amrun, yusamma jumlatan. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya qoma zaidun dari ucapanmu atau dalam ucapanmu in qoma zaidun qoma amrun yusamma jumlah. Bukankah dia qoma zaidun dalam tarkib ini disebut dengan jumlah? Lishtimalihi al musnadi wal musnadi ilaih, karena dia qoma zaidun mencakup musnad dan musnad ilaih. Qoma musnad zaidun musnad ilaih. Walaisamma kalaman, dan dia qoma zaidun tidak disebut dengan kalam. Apabila dilepas dari susunan ini, in qoma zaidun qoma amrun, diambil qoma zaidunnya. Ini bukan kalam. Kenapa? Li'annahu la yufidu ma'nan yahsunu sukutu alaih. Karena ketika itu, ya, qoma zaidun tidaklah memberikan sebuah makna. Ya, yang baik atau boleh si pembicara berhenti padanya. Kenapa? Li'anna inna asyartiyah akhrajathu an salahiyati lidhalik. Karena masuknya inna, karena masuknya in, ya, pada qoma zaid, in syartiyah, maksudnya in syartiyah pada qoma zaid, mengeluarkan qoma zaid dari kecocokannya. Dari kecocokannya untuk dijadikan sebagai kalam. Ya. tadi kan sudah kita sebutkan hukum asal dari mustadilai adalah apa? Mufid dia. Tapi kalau sudah ditambahkan padanya kalimat yang lain seperti huruf atau yang lainnya, maka dia terkadang keluar dari mufid kepada ghair mufid. Seperti qoma zaidun dimasuki in qoma zaidun jadi enggak mufid. Ya. Lianna sami'a yantadhirul jawab, karena si pendengar itu ketika dikatakan in qoma zaidun masih menunggu-nunggu jawabannya. Ya. Wa kadzalika ay wa kal qawli fi jumlatish syarti al qawlu fi jumlatil jawabi. Maka demikian pula, yakni sebagaimana diucapkan pada jumlah syarat, yaitu bahwasanya dia ghairu mufid, bukan kalam, demikian pula al-qaul, pembicaraan pada jumlah jawabannya, yakni jawab syarat. Wahia jumlah yaitu jumlah qoma amrun minal misalil mazkur, dari contoh yang telah disebutkan tadi, in qoma zaidun qoma amrun. Jumlah qoma amrun pun itu sekedar jumlah, bukan kalam. Ya, apabila disendirikan dari yang sebelumnya, dari syarat dan fi'il syaratnya. Fatu sama jumlatan walatu sama kalama. Qoma amrun itu disebut dengan jumlah dan tidak disebut dengan kalam. Lima kulna, dikarenakan apa yang telah kami sebutkan, itu masuknya sesuatu yang lain kan. In syaratiyah, yang mana menjadikan dia qoma amrun sebagai jawab syarat, yang dia tidak bisa bersendiri memberikan faedah makna. Harus dia bersama huruf syarat dan juga jawab apa? Fi'il syarat. Walhasil, dan kesimpulannya adalah bahwasannya musannif ja'ala fi kullin min jumlatai asyarti wa jawabihi amraini. Hasilnya, kesimpulannya adalah bahwasannya musannif yaitu Ibnu Hisham menjadikan pada setiap dari dua jumlah syarat dan jawabannya amroini, dua perkara. Lihat ucapan musannif ya. Ala taro anna nahwa qoma zaidun min qawlika in qoma zaidun qoma amrun yusamma jumlatan wa yusamma kalaman liannahu la yahsunu sukutu alaih wa kadhalika al qawlu fi jumlatil jawabi. Kata Ibnu Hisham dalam matannya, tidakkah kau perhatikan bahwasanya contoh qoma zaidun pada ucapanmu in qoma zaidun qoma amrun disebut jumlah dan tidak disebut dengan kalam, karena dia ya, la yahsunu, dikarenakan tidak bagus si pembicara berhenti padanya ya. Demikian pula ucapan yang diucapkan pada jumlah jawabannya, dia disebut dengan jumlah tapi tidak disebut dengan apa? Kalam, karena la yahsunu sukut alaih, ya, tidak bagus berhenti padanya. Nah, kata Al-Azhari rahimahullah wal hasil, hasilnya adalah bahwasanya beliau musannif menjadikan pada setiap dari dua jumlah syarat dan jawabannya dua perkara. Ahaduhuma thubuti, yang perkara yang pertama adalah perkara yang thubuti, sifatnya penetapan, yaitu at-tasmiyatu bil jumlah, penamaan jumlah itu semua. In apa qoma zaidun jin qoma zaidun dan qoma amrun, pada kalimat in qoma zaidun dan qoma amrun adalah jumlah, ini kan isbat, penetapan. Wal akhir salbi, penafian, yaitu adamut tasmiyah bil kalam, tidak dinamainya qoma zaidun dan qoma amrun sebagai kalam ya. Fa fi dhalika dalilun ala ma idda'ahu min adami taradufi al jumlah wal kalam. Ini dia masalah tadi yang berkaitan dengan yang kita sebutkan tentang masalah tadi. Fa fi dzalik, maka pada yang demikian ada dalil. Tadi kan kita sebutkannya di awal-awal tadi kan, yang namanya masalah adalah apa? Mayubarhan alaihi fil ilmi. Sesuatu yang dibutuhkan burhan. Ya, bukti, dalil, qat'i ataupun dhanni dalam ilmu. Ini. Fa fi dzalika dalilun. Maka pada penjelasan tadi ada dalil alamat da'ahu, atas apa yang kami klaimkan, atas apa yang kami tuntut ataupun tetapkan, atas apa yang kami klaim min adami taradu fil jumlati wal kalam, bahwa tidak sama jumlah dengan kalam itu. Ini kan masalah, kata beliau jumlah dan kalam itu beda. Beliau sebutkan dalilnya kan, dengan contoh-contoh juga. Ini masalah itu. Ya. Bisa dipahami enggak? Tidak sama jumlah dengan kalam, ini masalah. Dibawakan dalilnya oleh beliau. Iya. Pada contoh tadi in qoma Zaidun qoma Amrun. Ya. Jadi paham ini? Ya. Jadi pada yang demikian, pada penjelasan yang telah disebutkan tadi ada dalil atas apa yang kami tetapkan, apa yang kami klaimkan, apa yang kami apa yang semisal itu yang kami aku-akukan ataupun min adami taraduf dari tidak samanya jumlah dengan kalam. Fa fi dzalik juga raddun, ini yang kedua. Selain pada penjelasan di atas tadi ada dalil atas kebenaran apa yang kami klaimkan bahwasanya tidak sama jumlah dengan kalam, juga ada bantahan atas ahli nahwu yang mengatakan taradufihima, samanya antara jumlah dengan kalam, sinonim antara jumlah dengan kalam, seperti Zamakhsyari. Seperti Zamakhsyari, beliau mengatakan bahwasanya jumlah dengan kalam itu sama, maka terbantahkan dengan penjelasan ini. Tapi mungkin juga bisa juga dibawa ucapan Zamakhsyari yang mengatakan bahwasanya jumlah dengan kalam itu sama pada contoh tertentu gitu. Iya kan? Pada qoma Zaidun ini sama jumlah dan kalam. Ataupun pada contoh yang lain tentunya beliau juga tidak akan mengatakan itu sesuai kalam in qoma Zaidun. Ya. Wa 'ala man qala jumlatu jawabi syart kalamun bi khilafi jumlati syarti karradi. Juga pada penjelasan yang tersebut di atas ada bantahan atas ahli nahwu yang mengatakan bahwa jumlah jawab syarat itu kalam. Padahal yang benar bukan kalam. Iya. In qama Zaidun qama Amrun. Kalau diputus jadi qama Amrun, maka Amr berdiri. Kalam bukan itu. Bukan kalam kan? Jadi jumlah jawab syarat yang benar bukan kalam. Dibantah dengan penjelasan ini. Bikhilafi jumlati syarat. Ya, ini sebagai bantahan atas mereka ahli nahwu yang mengatakan, atau sebagian ahli nahwu yang mengatakan bahwasanya jumlah jawab syarat itu kalam. Berbeda dengan jumlah syarat itu bukan kalam. Seperti pendapatnya Ar-Rabi. Nah itu. Ya, ini yang disebut tadi. Masalah tadi. Mayubarhan bihifil fil ilmi. Mayubarhan di fil ilmi. Sesuatu yang butuh untuk didatangkan hujah dalam ilmu. Di sini kan Ibnu Hisham mengklaim bahwasanya namanya kalam dengan jumlah beda. Sebutkan dalilnya beliau. Ya. Dan dalilnya enggak mesti qat'i, pasti sepakati. Apapun ini pun sekalipun itu juga diterima. Ya, sampai di sini ada yang belum paham? Ya, dhon ini dugaan. Enggak ada khilaf, tapi si pembahas di situ mengatakan ini yang rajih. Menurut dia, dugaan dia gitu. Kalau otis pasti semua sepakat gitu. Masih ada yang belum paham? Main juga ya nih kita ya. Juz'iyat dengan ajzat. Tadi juz'iyat itu lebih umum daripada ajzat. Juz'iyat lebih umum daripada ajzat. Kalau juz'iyat itu seperti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dengan segala contoh-contohnya, itu juz'iyat. Ah, satuan-satuan yang tersusun darinya, jumlah ismiyah dan fi'liyah, itu ajza. Iya, seperti kharaja Muhammadun. Iya. Ini juz'iyah. Kharajanya itu ajza maksudnya. Muhammadun ajza. Ya. Mustad dan musnadilah itu ajza. Ataupun jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, itu juz'iyat. Ya. Nanti akan disebutkan oleh beliau sini. Summal jumlah tu sama ismiyatan. Tuh. In budiat bismin. Tadi kan yang beliau akan bahas di sini kan, akan sebutkan kan apa? Tentang juz'iyat kan? Makanya disebutkan setelahnya. Summal jumlah tu sama ismiyah. In buriat bismin. Ka Zaidun qa'imin. Wa inna Zaidan qa'imun. Wa Zaidun qa'im. Wa fi'liyah. In buriat. Nah itu. Pembagian-pembagian ini. Ya. Juz'iyahnya. Fi'liyah. Imma buriat di fi'lin. Ka qa'ma Zaidun. Ya. Ada yang lain? hamam juga ada di luar banyak tanyakan. Jumlah sughra juga jumlah kubra. Ya. Disebutkan di sini lal ajza untuk menepis kesan orang-orang yang menyangka bahwasanya dimaksud dengan ya aksam di sini adalah ajzanya. Ya, bukan juz'iyatnya. Ya. Apa tadi? Ya, ya, jumlah kan umum. Di bawahnya ada ismiyah, ayat juz'iyatnya. Ada fi'liyah. Ya, kemudian mustan usul ilaih yang tersusun dengan jumlah ini aja, gitu. Ya, jangan ya, usah ngelangal lah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih, assalamualaikum.